Tiga hari tak kudengar kau bangunkan pagi. Dendang kecil cicit riang dari ranting basah. Kaki-kaki merah lembut berdansa di rumput sambil berceloteh tentang bahagianya hidup di sini. Kemana perginya burung-burung pagi? Betapa aku kehilangan. Semakin hari kini semakin jarang kau kutemui di dunia. Berkumpul di atap masjid.